وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمني الله وإياكم أجمعين pada kesempatan khutbah kali ini kami ingin sampaikan wasiat yang wasiat itu adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang disebutkan dalam sebuah hadis An Abi Sa'labata Al-Husani Jursum ibni Rasulullah SAW mengatakan, yakni Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala farada faraida fala tudai'uha. Inna Allah Ta'ala farada faraida fala tudai'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyan fala tabhathuha. Dalam sebuah hadis dari Abu Sa'labah Al-Husani radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, Inna Allah Ta'ala farada faraid fala tudayyuha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memfardukan kepada kita, telah mewajibkan kepada kita beberapa kewajiban-kewajiban. Fala tudayyuha, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah Ta'ala juga telah menetapkan beberapa hukum-hukum, batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya, jangan kalian melanggarnya. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah Ta'ala juga mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kalian melanggarnya pula. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyan fala tathathuha. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendiamkan beberapa perkara sebagai rahmat untuk kalian, bukan karena lupa. Karena itu hendaknya kalian tidak membahas-bahasnya. Naam, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni dengan sanad yang hasan, dengan berbagai jalannya. Naam, sebagaimana jelaskan para imam dalam masalah ini. Dan hadis ini memiliki syahid dari berbagai jalan, dari hadis Abu Darda, demikian pula hadis Ali dan hadis Salman dengan sanad-sanad yang sahih pula. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan wasiat kepada kita empat perkara. Di antaranya kata beliau, Innallaha ta'ala farada fara'id fala tudayyuha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memfardukan kepada kalian beberapa perkara yang diwajibkan atau difardukan. Fala tudayyuha. Karena itu jangan kalian menyia-nyiakannya. Ma'asyiral muslimin, di dalam kalimat hadis yang mulia ini, Rasulullah menjelaskan bahwa Allah telah mewajibkan kepada kita beberapa kewajiban. Ini menunjukkan bahwa sungguhnya yang berhak, yang berkewajiban untuk menetapkan suatu kewajiban-kewajiban untuk hambanya atau perkara-perkara yang diperintahkan untuk hambanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh dan tidak ada hak bagi manusia atau siapapun untuk menetapkan hukum-hukum mana yang wajib atau yang selainnya dari perkara agama ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu ma'asyiral muslimin, dari hadis yang mulia ini juga diketahui bahwa sungguhnya yang namanya perkara agama itu ada perkara-perkara yang diwajibkan dan ada pula yang selain itu, yaitu perkara yang disunnahkan. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, terhadap perkara-perkara agama yang diwajibkan seperti ini ma'asyiral muslimin, maka tidak sepantasnya kemudian kita menyia-nyiakannya. Rasulullah menyatakan, "Fala tudayyi'uha," janganlah kalian menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban tersebut. Maknanya jangan menyia-nyiakan, yakni kita tidak boleh kemudian meninggalkannya sama sekali, atau mengamalkan sebagian dan meninggalkan sebagian, atau kita mengerjakan tapi dengan bermalas-malasan, atau dengan tidak ada semangat di dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Ini termasuk bentuk penyia-nyiaan terhadap kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, artinya daripada ini adalah bahwa kita diperintah pula untuk selalu menjaga ibadah kita, menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar dan dengan sungguh-sungguh. Ma'asyiral muslimin, jamaah jemaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ketahuilah bahwa sungguhnya di dalam menjaga ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak dalam ayat-ayat maupun hadis-hadis Rasulullah SAW memerintahkan itu semua. Naam, dan siapa yang benar-benar menjaga ibadahnya karena Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Rasulullah dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan, beliau pernah bersabda, "Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahat." Jagalah Allah, artinya jagalah hukum-hukumnya, jagalah agamanya, jagalah syariatnya, niscaya Allah akan menjaga kalian. Jagalah hukum-hukum Allah, jagalah agama Allah, niscaya Allah akan kalian temukan ada di hadapan kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka siapa yang menjaga agama ini dengan sungguh-sungguh, apakah itu menjaga ibadahnya, menjaga akhlaknya, menjaga muamalahnya, dan menjaga seluruh dari aktivitasnya dengan kebaikan, maka Allah Ta'ala akan menjaganya pula. Dan ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, perkara yang penting pula untuk selalu kita jaga disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya adalah apa? Masalah solat. Perkara solat adalah perkara ibadah yang paling agung yang perlu untuk kita selalu menjaganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, "Hafidhu 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Kata Allah, dan jagalah salat-salat. "Hafidhu 'ala shalawat," jagalah oleh kalian semua salat-salat, "wa salatil wusta," dan juga salat wusta, yaitu salat asar. "Wa qumu lillahi qanitin," dan berilah karena Allah Ta'ala dengan khusyuk kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, orang yang menjaga salat dipuji oleh Allah Ta'ala dengan akan disediakan untuknya balasan pahala yang agung berupa surganya. Naam, Allah menyatakan dalam firman yang lain, "Walladzinahum an," naam, yang mana tahu kan, "Walladzinahum an salatihim khasyi'un," yaitu khasyi'un. Dan juga termasuk cirinya orang beriman adalah orang-orang yang dia khusyuk di dalam salatnya. Demikian pula, "Walladzinahum ala salatihim yuhafidun, ulaikahum fi jannatin mukramun." Naam, mereka ulaika, naam, Allah menyatakan, walladzina yuhafiduna ala salatihim yuhafidun, ulaikahum mukramun. Maka kata Allah Ta'ala, dan orang-orang yang menjaga salat-salat mereka, maka mereka itu akan mendapatkan kemuliaan di dalam jannahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga menyatakan dalam hadisnya yang sahih, "Man hafadha 'alaiha kana lahu ahdan 'indallahi ay yudkhilal jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjaga salat-salat yang lima waktu tersebut, maka dia berhak untuk mendapatkan jaminan atau janji dari Allah Ta'ala untuk dimasukkan ke dalam jannahnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, ini menunjukkan kepada kita perkara ibadah yang agung, yang paling penting dan paling utama untuk kita jaga adalah solat. Karena itu ma'asyiral muslimin Perhatikan baik-baik. Rasulullah mengingatkan kita, innallaha farada faraid fala tudayyuha. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfardukan untuk kita semua beberapa kewajiban, karena itu jangan kalian sia-siakan. Yang ini menunjukkan wajibnya kita menjaga kewajiban-kewajiban tersebut, termasuk kewajiban untuk menjaga apa? Ibadah salat kita. Nah, demikian pula tentang wudhu kita, taharah kita, kesucian kita. Ini siapa yang menjaganya? Maka dia adalah cirinya orang yang mukmin. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah juga menyatakan, man hafadha 'alal wudhu ma hafadha ma hafadha 'alal wudhu illa mukmin. Ya, tidaklah menjaga suatu wudhu atau atas wudhunya kecuali dia adalah seorang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Di dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala juga menegaskan perintah untuk menjaga sumpah atau janji-janji yang kita lakukan. Kata Allah Ta'ala, wahfadu aimanakum, dan jagalah, peliharalah sumpah-sumpah kalian, janji-janji kalian, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa perkara-perkara kebaikan dalam ibadah karena Allah Ta'ala itu harus selalu dijaga. Dijaga dengan terus kita menjaga di dalam melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan seutama-utamanya, termasuk sholat. Karena itu para santri semuanya, kami ingatkan hal ini supaya benar-benar menjaga dan jangan menyia-nyiakan ibadah sholat ini. Naam, apakah itu sholat yang wajib maupun sholat-sholat yang sunnah, jangan kemudian kita meremehkannya. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin, selain perkara-perkara ibadah dan kebaikan yang perlu kita jaga, maka kita pun harus menjaga diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, dari perkara-perkara yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, di antara hal yang juga perlu untuk kita jaga agar kita tidak terjatuh dalam perkara dosa dan maksiat yang besar, yaitu lisan kita, pendengaran kita, mata kita, demikian pula hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wala taqfu ma laysa laka bi ilmin, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Rasulullah menyatakan, Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian mengikuti apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati-hati kalian semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, Allah Ta'ala juga menyatakan dalam ayat yang lain, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Nah, tidaklah ada satu ucapan yang kita ucapkan kecuali ada di sampingnya seorang malaikat yang selalu mengawas dan hadir kepada dia. Nah, semua itu menunjukkan bahwa ma'asyiral muslimin, wajibnya atas kita menjaga anggota tubuh kita, terutama lisan kita, hati kita, mata kita, pendengaran kita, agar tidak terjatuh dalam perkara-perkara yang haram, karena semua itu akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pun juga menyatakan, kata beliau, man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah, kata Rasulullah dalam hadis Salim bin Sa'ad yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Rasulullah menyatakan, siapa yang bisa menjamin untukku agar dia menjaga apa yang ada di antara dua jenggotnya, maksudnya adalah lisannya, dan juga menjaga apa yang ada di antara kakinya, yaitu kemaluannya, azman lahul jannah, aku akan menjamin untuknya masuk ke dalam jannah. Dalam hadis yang lain, man habidha ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi dakhala jannah, barang siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara kedua janggutnya dan apa yang ada di antara kedua kakinya, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa dalam perkara ibadah hendaknya kita selalu menjaga agar tidak kita sia-siakan, agar kita tidak meremehkannya. Demikian pula kita menjaga diri kita agar tubuh kita dari semua yang ada, apakah itu mata, pendengaran, penglihatan, dan juga hati kita serta lisan kita, agar tidak terjatuh dalam perkara dosa dan kemaksiatan. Sekali lagi ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW menyatakan, inna Allah Ta'ala farada faraid fala tudayyuha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah yaitu menetapkan atau telah mewajibkan beberapa kewajiban, karena itu jangan kalian menyia-nyiakannya, termasuk semua kewajiban, apakah dalam ibadah, puasa dan sebagainya, kita dilarang untuk menyia-nyiakannya. Kemudian ma'asyiral muslimin, wasiat kedua yang disebutkan Rasulullah dalam hadis yang mulia ini adalah, naam, Rasulullah menyatakan, wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah Ta'ala juga menetapkan batasan-batasan, hukum-hukum dan sebagainya, maka jangan kalian melampauinya, jangan kalian melanggarnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan batasan-batasan, hukum-hukum dalam agama, mana perkara yang halal dan mana perkara yang haram. Karena itu jangan melampauinya, artinya jangan kita melanggar dari apa yang telah ditetapkan sebagai batasan-batasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, Allah Ta'ala dalam banyak-banyak ayatnya juga menyatakan dalam firman-Nya, tilka hududullah wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Itulah batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah, ketentuan-ketentuan Allah. Barang siapa yang melanggar dan melampaui batas terhadap batasan-batasan Allah, faqad zalama nafsah, dia adalah mendzalimi dirinya sendiri. Ayat ini secara khusus terkait dengan masalah talak yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri. Naam, yang ini merupakan teguran. Barang siapa di antara suami yang mentalak istrinya, tapi kemudian dengan cara yang tidak benar, tidak syar'i, maka dia telah mendzalimi dirinya sendiri. Ingatkan dalam ayat ini. Naam, dalam ayat yang lain, tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda hududallah faulaika humudz dzalimun. Itulah hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah. Jangan kalian melampauinya, jangan kalian melanggarnya. Maka barang siapa yang melampaui batas terhadap batasan-batasan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ini pun juga terkait dengan masalah yang sama, yaitu seorang suami yang mentalak istrinya, kemudian dia tetap menahan di rumahnya, tidak diperlakukan dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang adil dan baik, bahkan mengurangi hak-hak istrinya tersebut, maka dia adalah orang-orang yang zalim. Diingatkan dalam ayat ini. Demikian pula ma'asyiral muslimin, dalam masalah waris pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, tilka hududullah fala ta'taduha, tilka hududullah wa man yuti'illah wa rasulahu yudakhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, itulah hukum-hukum Allah. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, dia akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul 'adzim, itulah kemenangan yang sangat besar. Wa may ya'tillah wa rasulahu yudkhilun nara khalidan fiha wa lahum 'adzabun muhin. Dan barang siapa durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan dia juga melampaui batas terhadap batasan-batasan atau hukum-hukumnya, yudkhilun nara khalidan fiha, dia akan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Walahu adabun muhin, dan dia mendapatkan adab yang menghinakan. Ma'asyiral muslimin, ayat ini terkait dengan masalah waris. Siapa saja dari kaum muslimin yang tidak mau melaksanakan atau membagi masalah waris dengan sesuai dengan batasan yang ditentukan Allah Ta'ala, dengan mengurangi haknya orang yang harusnya diberi, ataupun melebihkan kepada yang sepantasnya tidak diberi, dan seterusnya, ini termasuk kedzaliman, dan dia diancam dengan azab yang sangat pedih. Wa may yata'adda hududahu yudkhilhu nara dakhilan khalidan fiha. Barang siapa yang melampaui batas terhadap hukum-hukum Allah, meskipun termasuk masalah waris, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka kekal di dalamnya. Wa lahu adzabun muhin, dan baginya azab yang sangat pedih, yang sangat menghinakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimanallah wa iyyakum ajma'in. Karena itu ma'asyiral muslimin, mari terhadap apa yang telah ditetapkan Allah, janganlah kita melampaui batas. Kita amalkan agama ini sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah, tanpa melebihinya dan tanpa pula menguranginya. Nah, itulah dua wasiat penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga disebutkan dalam hadis ini, dan masih tersisa dua wasiat yang berikutnya akan kita lanjutkan pada khutbah yang berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah jumaah rahimani Allah wa ayakum ajma'in. Dalam hadis Abu Tha'labah Al-Husani radhiyallahu ta'ala anhu tadi, Rasulullah SAW kemudian beliau melanjutkan dalam hadisnya, dalam wasiatnya, beliau katakan, wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah mengharamkan beberapa perkara. Karena itu janganlah kalian melampauinya. Janganlah kalian na'am, yaitu fala tantahikuha, artinya fala taf'aluha, jangan kamu melakukannya. Apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ataupun apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, fala taf'aluha, jangan kamu melaksanakannya. Ini menunjukkan kepada kita haramnya manakala kita melanggar apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diharamkan Allah taala dan juga rasulnya sama. Karena kita mengikuti apa yang diharamkan Rasulullah, sama saja kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah diutus, tidaklah menyampaikan agama ini kecuali dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyiral muslimin, ketahuilah dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis yang sahih, ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka biasanya disebutkan dalam tiga bentuk. Tiga bentuk bagaimana Allah Ta'ala dan Rasulullah mengharamkan sesuatu itu. Pertama di antaranya adalah dengan menyebutkan larangannya. Artinya Allah Ta'ala akan menyebutkan, yakni nahyun atau larangan dari sesuatu. Misalnya Allah mengatakan, wala taqrabuz zina. Allah, jangan kalian dekati zina misalnya. Maka ini menunjukkan larangan Allah dari mendekati perbuatan zina, yakni segala wasilah yang mengantarkan kepada perbuatan zina. Itu dilarang, apalagi zinanya. Maka ini menunjukkan bahwa perbuatan zina itu termasuk perkara yang diharamkan. Karena untuk mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Nah, ini adanya larangan yang jelas. Kemudian bentuk lainnya, kata ulama adalah tasrihu bitahrim, yaitu dengan menjelaskan akan keharaman amalan tersebut. Misalnya Allah mengharamkan khamr, Allah mengharamkan ini dan itu, maka menunjukkan bahwa perbuatan tersebut benar-benar diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jika Rasulullah mengharamkan sesuatu dengan jelas, maka itu pun termasuk perkara yang haram. Kemudian jenis yang lainnya termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya adalah terkadang bentuknya adalah dengan menyebutkan hukuman dan ancaman hukuman serta azab yang besar di akhirat bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah termasuk perbuatan yang diharamkan. Misalnya Allah Ta'ala mengancam bagi orang-orang yang tadi, sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, tatkala orang-orang yang dia tidak adil dalam membagi harta waris dan sebagainya misalnya, Allah mengancam mereka dengan azab yang menghinakan, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram. Atau Allah Ta'ala mengancam pelaku perbuatan tertentu dengan ancaman azab yang keras, yang pedih dan sebagainya, menunjukkan bahwa perbuatan itu yang haram. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, apapun yang diharamkan di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita wajib untuk menjauhinya dan jangan kita melakukannya. Ma'asyiral muslimin, ini wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ma'asyiral muslimin, ini membutuhkan kepada kita pengetahuan apa saja yang diharamkan dalam perkara agama ini, supaya kita bisa benar-benar menjauhi sesuai dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari melakukannya. Kemudian wasiat yang ketiga, yang keempat, yang terakhir yang disebutkan dalam hadis tadi ma'asyiral muslimin, yaitu Allah Ta'ala, Rasulullah SAW menyatakan, wasakata an asya rahmatan lakum ghairan nisyan fala tafhatuha. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mendiamkan beberapa perkara dalam agama ini. Maksudnya mendiamkan yaitu tidak menyebutkan secara jelas ini halal ataukah haram, ini adalah termasuk dilarang atau dibolehkan, itu didiamkan. Maka ini sebagai rahmat untuk kalian dalam beragama ini. Dan bukan karena Allah Ta'ala lupa terhadap hukumnya, tidak, tetapi rahmat dari Allah Ta'ala untuk kalian. Nah, oleh karena itu fala tafhatuha, maka janganlah kalian membahasnya berdalam-dalam dengannya. Nah, artinya para ulama menyebutkan ma'asyiral muslimin, apa saja yang dalam perkara agama ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan secara jelas halalnya atau haramnya, atau dilarangnya atau diperintahnya, maka secara asal hukumnya adalah mubah. Boleh, boleh-boleh saja. Naam, para ulama menjelaskan ini secara khusus dalam perkara yang selain ibadah, selain agama. Naam, dalam perkara dunia. Dalam perkara dunia ini ma'asyiral muslimin, segala apa yang tidak dijelaskan hukum larangannya, berarti secara asal itu hukumnya mubah dan halal. Dan beda dengan perkara ibadah. perkara agama ini. Hukum asal segala satu ibadah adalah dilarang atau diharamkan sampai ada dalil yang menjelaskan tentang perintah ataupun disyariatkannya perbuatan tersebut, baru kita mengamalkan. Itu bedanya. Karena itu ma'asyiral muslimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala beliau pernah mengatakan seperti itu. Ya, fa inal asla fil ibadah al man. Sesungguhnya asal dalam semua ibadah atau ibadat adalah al-man, itu dilarang. Kecuali apa? Illa hatta yaquma dalilun 'alaiha. Kecuali telah ditegakkan dalil atasnya. Semua perkara ibadah ini asalnya dilarang, asalnya diharamkan, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Wa amma ghaira ibadah, adapun yang selain daripada ibadah itu, kata beliau, maka fa aslu laha, maka asal hukumnya adalah apa? Al-mubah atau al-ibahah. Hukumnya adalah mubah atau boleh. Karena itulah ketika mengamalkan seperti ini, maka hukumnya adalah halal. Ini dalam perkara dunia selain ibadah. Karena itu ma'asyiral muslimin, ketika dalam agama ini atau dalam masalah perkara dunia ini tidak kita ketahui hukum suatu perkara, apa itu makanan, minuman atau jenisnya dalam perkara dunia yang kita tidak jelaskan apa ini dalilnya, ada larangan tidak, maka secara asal hukumnya boleh. Kecuali sampai ada dalil yang datang menjelaskan akan larangan tersebut. Naam. Contohnya ya ikhwan, Syaikhul rahimahullah dalam salah hadis ini menjelaskan contoh. Misalnya kita di pasar ma'asyiral muslimin, kita melihat ada daging sembelihan, apakah itu ayam atau daging sapi atau daging kambing, maka kita tidak perlu bertanya iki halal atau haram, nyembelihnya caranya bagaimana, ini pakai bismillah apa tidak, tidak perlu bertanya itu. Demikian kata Ibnu Abbas dan juga para ulama lain, tidak usah bertanya seperti itu. Karena ini di kampungnya kaum muslimin, kita yakin secara asal maka hukumnya halal dan boleh. Ya, kecuali sampai ada bukti yang menjelaskan bahwa itu adalah disembelih dengan cara yang tidak benar, maka kita tidak perlu bertanya-tanya. Cukup hilangkan keraguan seperti itu dengan ketika kita makan dari makanan tersebut dengan membaca bismillah, selesai urusannya. Karena itulah ma'asyiral muslimin, ini perkara dunia, ada perkara ibadah. Perkara ibadah tidak boleh ditegakkan kecuali dengan dalil, berdasarkan dalil, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan menurut perasaan-perasaan ataupun adat istiadat di masyarakat, tapi dengan dalil. Karena siapa saja yang beribadah tanpa mengikuti petunjuk dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia terjatuh pada bid'ah yang sesat. Karena itulah ma'asyiral muslimin, inilah 4 wasiat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam hadis yang mulia ini. Yang kesimpulannya, pertama, ma'asyiral muslimin, sangat-sangat dianjurkan dan diwajibkan atas kita semua untuk senantiasa bersungguh-sungguh dan menjaga ibadah kita kepada Allah, khususnya dalam perkara-perkara yang difardukan. Karena secara difardukan ini, terutama sholat, kemudian ibadah-ibadah lain, jangan diremehkan, jangan disia-siakan. Demikian pula terhadap perkara-perkara yang telah jelas tentang apa perintahnya, halalnya, maka kita pun hendaknya mengamalkan dengan penuh keyakinan dan kesungguhan. Demikian pula apa yang diharamkan secara jelas, maka kita wajib untuk selalu menjauhinya. Adapun perkara yang kita belum ketahui hukumnya, maka secara asal dalam urusan dunia adalah mubah, boleh-boleh saja, karena tidak ada ragu kita untuk mengamalkannya, kecuali sampai datang kepada kita dalil yang menjelaskan larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sebagian dari prinsip kehidupan seorang muslim sebagaimana dibimbingkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'an alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Bismillah. Istiqomah waktu dulu terus lurus rapat dan sah lurus. Ayo nak cepat ayo jangan main-main ayo. Berada di mana itu? Masuk. Ya. Si keser ada dipindah sini. Dimajukan aja. Tiga. Lagi ni kan. Terus biar lurus. Luruskan, rapatkan soft. Setelah ini.

Oh nggih. Ini sepeda anu ini ngisi di rungkut ini. Iya. Kan minggu lalu saya ngisi di rungkut. Terus tak usulkan sama Pak Amir sana. Nanti ada. Oh iya, ada apa nggih, Tuan? Tak carikan sepeda. Mau dia ngisi di sana, di pabrik. Jadi di pabrik Trakindo. Pabrik Trakindo itu ada musala, ada masjidnya. Jadi apa masjid baru. Dia itu masjid baru. Baru 2 bulan ini masjidnya. Terus dipakai Jumatan baru 2 bulan ini. Maka ini masih kosong, khotibnya jadwal masih kosong, belum terisi. Nah, terus usulkan. Minggu lalu saya ke sana. Di pabrik-pabrik itu, di rumput. Ya karyanya pabrik itu sendiri, karyawan pabrik sejamaahnya. Sekitar 40-an orang yang apa? Wong itu orang laki semua pabriknya kan. Pabrik traktor, jadi khusus alat-alat berat itu. Suruh men. Abdurrahman. Besok baca Madura ya, sama Abed ya, selasa teman-teman Johnny ya. Pokoknya sementing siapkan gajinya, Pak ya. Kemuka gak hujan. Ya satu yang titipkan tas saya enggak. Mau enggak sabar. Titipkan enggak. Ya. Enggak pakai mobil itu. Apa ini? Pakai motor. Oh, enggak bawa mobil. Ya sudah tunggu aja. Si Anu tinggal di mana? Kok enggak pernah kelihatan itu, Yongki itu. Di sini. Saya bilangnya bilang sini, tapi enggak pernah ada, enggak pernah kelihatan. Kemana? Apa kegiatannya, apa sih kerjanya, Pak? Dari dulu anak itu. Meskipun dia bilangnya ngaji, kalau paling yang ngaji ke sepeda tok. Setelah itu belas enggak pernah, taklim lainnya juga enggak pernah ikut. Terus ngajinya kemana kita juga enggak pernah tahu. Gelap. Terus juga aktivitasnya apa kita enggak tahu. Jadi dulu ngajinya sama barangnya Abu Dar, sepeda. Paling kalau siang gitu habis duhur itu aja. Tapi ya tuh maghrib enggak pernah ke taklim, apa pagi enggak pernah. Paling sebentar mencungul di pondok keluar. Itu tuh aja. Tapi ternyata dengar-dengar ada nikah, ada kerja, ada nikah. Tapi sekarang di mana? Apa usahanya, kegiatannya, terus ngajinya siapa, temannya siapa? Enggak tahu gitu. Makanya kita tanya, ya kenal sebenarnya tok ali enggak pernah tahu aktivitasnya apa. Bilangnya di sini tuh tinggalnya, di sini. Lah ya sini dekat padahal kan dekat pondok gitu aja. Enggak pernah kelihatan, aneh. Lah selama ini bilangnya ngajinya kemana? Ngajar apa? Di? Bila ya kan artinya aktivitasnya mungkin lebih banyak di siapa gitu loh. Artinya di mana? Hah? Enggak, dulu ngajinya dia di mana? Gitu. Atau mungkin ngajinya ke tempatnya Ustaz Barab Ma'alim, apa-apa barangkali, atau ke teman-temannya mereka di sana. Barangkali begitu. Nah iya itu. Pokoknya di sini tuh mencegol kalau siang tok itu istri-istri itu. Kalau sudah itu les pulang. Enggak pernah. Itu pun ya jarang-jarang. Dulu rencana dulu mau ke Demak. Dulu pas saya baru datang itu dia bilangnya. Nanti ngomongnya. Ya? Iya makanya. Iya. Sebenarnya kalau punya rencana itu bagus. Terus ketika itu misalnya segera menyiapkan dana terus langsung apa diurus. Wah cepat itu insya Allah. Kayaknya kalau sudah punya kerentek niat langsung. Kayak gini misalnya untuk belajar, pengen niat bisa baca kitab, belajar bersalah. Teruskan, nggak boleh putus. Harus rajin, harus semangat. Biasanya itu nanti awal-awal 6 bulan setelah itu males, motol. Kadang begitu, itu penyakitnya pelajar santri itu gitu. Belajar gitu, awal-awal tak semangat, dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mulai ada kesulitan, terus motol di tengah jalan. Kadang begitu. Tapi itulah cobaan. Dulu itu saya pernah diampel di pondok pesantren, namanya apa itu? Assalam apa itu? Saya pernah belajar dulu program apa lu kok nahu gitu. Kayak kitab apa dulu kitabnya pondok situ ada. Kitab nahu. Kebetulan guru di situ udah sepuh, mantan pengajar di LPBA Ampel itu. Ya, dia sudah pensiun, sudah keluar, sudah tua. Dia bikin sendiri pondok di rumahnya, kita belajar di rumahnya. Belajar sama dia, terus sama belajar yang lainnya. Ya kita dulu awalnya 20 orang. Satu kelas. Satu bulan protol tergeser. Bulan berikutnya terakhir tinggal 3 orang tok. Iya, yang bertahan sampai selesai. 3 orang tok, saya tok itu, saya sama ada Irwan Manuan ini satu. Terus sama satunya orang Ampel sana. Orang mana luar pakai jeran. Bertiga tok kita dulu. Ya sudah, terus saja. Saya gurunya itu telaten, orang sudah tua, sudah belajar. 6 bulan. Kadeli, set hilang. Jadi bertahan, awalnya semangat 20 orang, gue. Dari manuan gue ada sekitar 15. Kesana semua, belajar. Tak dorong, ayo. Kayak antum ngajak teman-teman antum. Ayo, semangat. Begitu nanti ada kesulitan. gitu. Ya, ada kesulitan ya sabar. Sabar menghadapi repotnya belajar bahasa Arab itu. Ya, itu kunci masalahnya, ya. Kunci. Tapi nanti kalau kita bisa selesai satu kita pindah ke kitab lain, seneng rasanya. Iya, ada semangat. Nanti kita berikutnya tantangan, berikutnya belajar lagi. Habis ini ganti. Saya dulu di zaman juga begitu. Saya satu kitab ini selesai, terus tertarik untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kitab ini selesai, naik ke kitab berikutnya. Terus begitu. Sampai terakhir itu, yang 2 jilid segini-segini. Kita selesaikan. Tapi setengah tahun baru selesai 1 jilid. Setengah tahun, itu pun setiap hari belajar, kecuali hari Jumat. setiap hari atau kalau pas gurunya lagi kan musim perang jaga kejaga kita belajar sambil jaga sambil belajar gitu. Nanti begitu sudah perang meletus sudah terputus pelajarannya. Boleh terputus, kita rojak sendiri. Diringkas sih. Nah. Oh iya, ayo. Insyaallah. Ini sama anu ini, Amin ini. Ya. Selaku aja, ya yes, sudah, ayo. Hah? Dia taruh lemari situ ya? Lu antum gak kerja gini nih? Kalau cuma libur. Oh, cuma memang libur. Oh, kalau minggu masuk. Oh, gitu malah. Perusahaan apa? Perusahaan sendiri. Oh, usaha sendiri. Apa itu? Jualan mentol. Hah? Jualan mentol. Oh, antum jualan mentol. Lu antum biasa jualan di bawah itu kan? Enggak. Saya pernah lihat ada seperti antum gini. Di bawah. Di manuan lor itu, jalan raya manuan lor, enggak? Oh iya. Hah? Iya. Itu antum. Paling enggak gini, apa? Antum itu ya? Oh, pantes. Saya pernah lihat itu kadang. Sama istri saya itu. Loh, ini ada Evan jual siapa ini ya? Kok saya pernah lihat siapa ini? Oh, antum. Di pinggir jalan itu kan? Gunung Timur. Iya, dekatnya Gunung Timur Tara itu kan? Iya. Oh, itu antum toh. Tak pikir siapa. Ini siapa? 10 jam. Kalau di situ jam 10. Jam 10. Sebaiknya di sekolah-sekolah. Iya, pagi di sekolah. Oh, kalau anu ya. Oh gitu ya, ya. Makanya gini, saya pernah tahu siapa ini ya. Saya nggak terlalu memperhatikan sih kan kelas liver ngebut. Siapa ini? Kayak pernah tahu ini siapa ini? Man. Kata istri saya itu ada Eva ya. Siapa ya? Nah, terus itu di mana? Tinggal di mana tuh? Gunung Sari. Sari juga. Dekatnya Pak Marsono. Oh, situ tuh ya. Marsono ini pikirannya akhlani. Kelan nih dia. Kapan itu kan dia juga ngisi di Atakwa sini. Di mana? Masih Atakwa. Saya ngisi Rebu, dia ngasih Kemis. Dia belajar tafsir, tapi tafsirnya pakai gini. Jamaah itu sering lapor ke saya. Tafsir misbahnya punyanya itu. Sampai ku. Pada diri saya lagi. Bang sampai ku. Kurai Syihab. Iya, jelas akal. Pakai akal. Misbah. Iya, pakai akal semua. Kan aneh kan ya. Wong dia tuh mengaku orang agama, tapi belajarnya kitab-kitab apa no? Terjemahan Indonesia itu dan jadi kepula. Enggak ada dai-dai yang orang dia itu yang kapan itu apa Ramadan kemarin kan kesini dia. Habis ngisi kultum kan dia, saya ngimami dia ngisi kultum. Habis itu dia, "Yuk, aku pengen ke rumahmu." "Ayo, ke rumah saya, tak ajak ke rumah." Saya lihat kitab saya banyak. Loh, kok banyak kitabnya? Dari mana? Dari Yaman, saya bilang gitu. Ini dulu kita. Loh, kamu belajar? Ya banyak, dia jadi kaget dia lihat. Aduh, padahal dulu waktu saya kecil dia sudah jadi da'i itu. Pak Marsono sudah jadi Ustadz besar di Manuan ini, Surabaya ini. Cuma dia kan orang Depak ya. Orang KUA itu Depak. Iya, jadi yuk. Jadi terkenal di mana-mana. Saya dulu sering main ke rumahnya. Karena saya ngisi remaja masih dulu saya bagian jadwal khotib Jumat, khotib Ramadan, apa khotib Idul Fitri. Itu saya keliling-keliling sak Manuan belum sehari tak kuasai kabeh. Andi Hafid ini semua kenal. Sakit aja. Iya, Andi Hafid sudah stroke dia. Iya, saya pernah dulu ke rumahnya pas dia sakit. Ke rumahnya. Iya, Pak Niafet sudah nggak bisa keluar ke masjid ya dia. Paling dia masih dekat situ aja. Udah nggak kerja lagi. Lu kan masih kerja. Iya, sudah umur 70 lebih. Udah. Masih tuan Pak Niafet daripada Pak Marsono. Cuman ininya. Itu yang nggak bisa berhenti. Setelah udah lagi anak-anak. Pak Densa, saya dulu ya. Pan, liver tadi. Iya, ibu besok lagi. Iya, syukur ini lah. Saya ngantar anak dulu. Ya, assalamualaikum. Kesitu tak? Terus masa tidak? Tidak tak? Tidak. Ya, semoga terus ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Duh. Sik, caranya. Yang satu ikut Ami itu. Apa? Ubed situ. Apa? Ayo, kamu aja. Kamu aja ke sana. Pak X sudah pulang ke negara ini. Apanya? Ya, buku taklim yang biasa nih. Ya, Pak X taklim. Saya putih kok. Jalan-jalan. Belum, apa jalan-jalan? Salah ini tutup pintunya. Ada siapa di dalam? Gak ada tutupan, patahin anak KB itu. Gak ada uang, ayo tutupan, tanggung jawab gue. Tutupnya gak ada TK. Enggak. Kan kalau bisa ada TPA. Ya tenaganya ada, Pak, cuman kita itu gak ada. Itu kan pas penitipan anak. Oh, itu saya repot itu. Enggak, kalau TK kita bisa, cuman kalau ini loh Pak. Itu aja pagi kita kualan, meskipun anak sedikit. Benar nih. Meskipun sedikit Pak, kualan. Ada siapa di dalam? Oh ada Mas Yen, ya juga Pak Sudin aja nanti matikan. Tapi udah dimatikan belum itunya, nanti pas lali. Masalahnya tenaganya itu satu tok Pak. Itu saya tok. Ini butuh teman. Anak rencana mau masuk. Maksudnya? Masuk. Oh, gitu. Iya. Gak apa-apa. Kalau misalnya bisa, gak apa-apa. Ya, makanya masih. Kan ya, antar lagi kan si kecil juga perlu belajar. Maksud saya itu mau didik ahwat lainnya untuk diajari ngajar TK dan diarahkan nanti. Apa, ini kan rencananya tahun depan ini kita menerima dari luar. Kita akan bawa apa? Kita bikin brosur. Kita bikin brosur. Kita untuk masyarakat kampung sekitar sini untuk yang tahun ajaran baru nanti ini. Kita mau kan yang ini kan belum. Ini masih 6 orang. 6 orang itu anak Pak Farhan loro, anak Pak Hasim loro, terus apa? Dulu sama Ahmad apa itu, Abu Ahmad sudah pindah, Ahmad lagi ke Bandung lagi ke rumah saudaranya. Ya itu, jadi sekarang 35, itu tiap hari belajar ruamen supaya ngono, soalnya anak Makassar kabeh. Wah Makassar, galak-galak. Ya itulah, makanya terus, ini nanti tahun depan ini kita buka dari luar, dari apa, dari masyarakat sekitar nanti kita. Nah ini mau kita tatar. Kalau kosong Pak itu, nggak dipakai Pak. Kotor Pak, nggak ada yang nempati itu. Nah, sini dalam ini aja. Nanti kita sini sudah cukup bawah ini aja. Bawah dipakai untuk TK. Cuman kita harusnya pakai sekat-sekat, pakai anu. Cuman belum kita bikinkan. Kemarin apa adanya dulu ini. TK ini di sini sementara TK. Karena apa? Kan daripada kosong dan nggak kotor gitu loh. Supaya nggak kotor, tiap hari kan kita bersihkan. Nah itu kita tempat TK. Nah, jadi kenapa kok dulu nggak di sana ya? Karena ini tadi lihat kok ini kosong nggak ada. Kayak kita usahakan masuk. Ini di luar aja TK-nya. Oh ya nggak apa-apa, dimanfaatkan aja masuk ya sudah. Nah, ya. Ini kan dulu maunya mau dilepas Pak. Tapi Pak Asyik mikir-mikir lagi. Wah kalau dilepas nanti repot gitu. Makanya terus dipertahankan. Eman. Anak sendiri mau ngomong sama Pak Asyik gimana mulainya. Ngomong saja nggak apa-apa. Artinya nemuin di rumahnya jangan begitu. Jadi nemuin di rumahnya. Anak kerja di luar. Oh iya. Iya biasanya. Oh ngadat, gini, bisa. Kalian dia juga belajar. Makanya bilang siapa adanya, insya Allah sambil yakinkan. Nah begini, begitu, terus enggak, tetap satu kerjaan di luar. Ini sebenarnya, gini, monggo. Gini, sudah. Itu sebenarnya apa, saya punya tetangga di pondok itu, ada perusahaan tekel. Itu dia juga pengen terima karyawan lagi dia, tapi di daerah Menganti sana, anunya, apa, kantor satunya. Itu kan ya salah Allah, itu kan toko tekelnya di situ di sebelahnya Garuda itu Pak. Garuda itu ada toko tekel itu. Nah itu kan. Itu yang punya itu tetangga saya, murid saya itu. Kemarin baru aja ibunya dia masuk Islam. Kita yang bimbing. Kan saya tiap ada pun isi di rumahnya kajian fikih sama seluruh keluarganya. Nah sementara yang kan sing perempuan itu kan dulu mu'alaf. Yang laki-laki sudah Islam lama, ada asli Islam. Nah ini ibu mertuanya belum masuk Islam. Nah baru kemarin hari Rabu lalu itu baru masuk Islam. Ini udah mulai ngaji di rumah sekarang sama istri saya. Mulai belajar sholat, belajar wudhu. Nah itulah. Kemarin saya tanyakan ini Khalid itu yang dari Batam itu, Riau itu. Kan dia juga mau pulang tidak punya uang. Dia bingung mau kerja. Dulu kan datang ke sini itu kan waktu itu dijanjikan sama ikhwah dari Riau itu telepon Pak Asim. Pak Asim ada kerjaan nggak di sini? Nah, kalau cuma kerja-kerjaan serabutan ya adalah, tapi kalau anu kan kita di sini belajar ya belajar saja lah daripada kerja belajar aja gitu. Tapi sambil nanti ada kerja-kerjaan ya tak carikan apa ya, serabutan begitu. Ya. Kita terus di sini, maksudnya dikasih uang, cuma dikasih untuk keperluan apa? Uang makan aja untuk makan di pondok itu ya, dikasih. Kemudian kemarin juga bersihkan rumput, bersihkan ini dia kerjaannya gitu, kadang-kadang bersihkan apa lagi. Oh, dia serabutan aja, kalau enggak ya taklim terus, kajian. Waktu dia enggak kerja ya kajian, kita taklim. Gitu. Nah, ini dia pengen mau pulang, tapi enggak punya uang. Akhirnya terus kemarin tak tanyakan sama si punya perusahaan itu, dia bilang, "Oh iya, anu Ustaz. Nanti kalau yang di sini saya tanyakan dulu sama bagian apa itu? Karyawan, yang ngurusi karyawan, apa ada enggak kira-kira apa yang pokoknya kerja mau apa saja lah mau." Jadi kalau yang satunya memang saya butuh, karena kemarin saya belum baru beli mesin press baru, kan ketekel itu. Mesin press sama mesin, dia butuh tenaga sablon sama tenaga mesin dan sebagainya. Tapi dia menganti kono. Hah? Cuma menganti. Loh, enggak ya perginya paling pulangnya sore. Ya pokoknya pagi sampai sore gitu aja kerjanya. Terus nanti sore ya pulang kayak biasanya. Cuman ya wirawiri. Bikin batako. Oh di sana. Oh. Nah ini barang tekel. Apa istilahnya? Kalau yang di sana mesinnya, mesin itu mesin anu, mesin apa? Sablon tekel. Tekel dihias, tekel hias itu loh. Yang ngukuin gambar apa, gambar bunga-bunga atau gambar apa itu. Dia punya mesin baru kemarin. Nah itu saya butuh tenaga sebenarnya. Kalau di sana butuh banyak. Tapi kalau yang di sini katanya begitu. Kalau yang di sini saya tidak tahu gitu lah. Makanya kalau memang iya nanti insya Allah tak anukan lagi ke teman saya itu. Apa ke tetangga saya itu. Kemarin tidak bilang iya nanti insya Allah yang ini kalau tak hubungi nanti. Nah dia kan mungkin pengen yang di sini. Nanti kalau menganti dia tidak punya kendaraan gitu loh kesananya. Menganti. Jadi apa itu namanya citralan agak kesan sedikit. Itu dia punya gudang dan juga punya toko. Kalau tokonya kan dua, di sini sama di sana. Karena gudang, kalau di sana gudang besar. Itu untuk rekalnya dia. Kaya orang, baru pulang dari umroh kemarin dia. Sudah haji, sudah umroh, sudah anu. Kaya dia. Nah ini alhamdulillah dia berdoa ibunya supaya mau masuk Islam. Alhamdulillah kemarin dengan sendiri masuk Islam. Sekarang sudah Islam semua alhamdulillah. Gitu. Gitu. Ya. Dia mau ngomong sama Farhan. Masalah itu. Di anu di situ. Ya butuh banyak itu Pak, di situ Pak. Iya, enggak apa-apa. Ya, cuman ya gitu, tenaga fisiknya harus dijaga. Ya, enggak apa-apa kalau mungkin lewat Pak Farhan mungkin barangkali disampaikan lewat sana bisa surat ada lengkap suratnya beres. Mau masuk ke itu menganti. Ya, cuma nanti saya tanyakan insyaallah. Kemarin bilang kau di sana Ustaz di menganti gudang saya, dia butuh tenaga banyak kalau itu memang baru aku saya beli baru mesin lagi, ini baru mesin. Nah, terus ini perlu tenaganya yang belum ada untuk bantu-bantu. Wah ya sudah nanti insya Allah tanyakan. Cuman ya gitu nanti kalau ini pulang pergi gitu. Gitu lah. Gitu ya. Ke mana sekarang habis ini? Mau ke Dupa. Ke Bapak. Oh enggak ada. Cukup. Gitu lagi ya. Ini kalau saya Pak Bambang ini. Cuman besok perlu dibelikan apa itu? Ini loh. Diperlukan anu apa? Apa namanya? Semen. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tinggal di semen nih Pak nggih. Tinggal di semen. Malah matur nuwun. Iya. Ya itu memang rumahnya di sini. Iya. Jadi jaga apa? Pernah ke situ malam-malam? Iya yeah. Sama siapa? Ngambil apa? Oh ada lampu nyala. Pokoknya habis kamu belajar, habis kamu tasmi, habis kamu makan, habis pokoknya paling jam 2 lah, jam 2 lebih tak sebut ya. Ini jam 2 lebih lah sebut. Pokoknya sebelum asar lah jemputnya. Setengah tiga lah, atau jam dua atau setengah tiga. Ya. Gunakan waktu untuk istirahat juga, untuk bobo. Ya. Balik di sana tak ngantuk. Adit yang minta terus Adit itu. Adit bisa, saya tak suka karena anaknya itu juga ibadahnya males, main-main kok. Saya minta ya gantian lah, gantian. Saya pilih yang baik-baik dulu. Kemarin Ibrahim sudah. Kemarin yang besar-besar sudah gantian. Bisa naik apa? Mipres? Jalan kaki? Jalan kaki? Mipres? Makan dulu ya. Sudah makan dan istirahat. Sudah makan belum? Belum? Keras lagi? Tidak ada. Tidak ada? Ya, sekian ya. Gitu ya? Ya. Assalamualaikum.